بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حجبت النار بالمكاره حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحجابي atau ditutupi jalan menuju surga dengan al-makarih, perkara-perkara yang dibenci, sedangkan neraka dihijabi dengan syahwat, sehingga barakallahu fikum, jalan menuju surga sangat berat bagi orang yang tidak muwaffaq dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat mudah bagi orang yang mendapatkan hidayah sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah." Dan sungguhnya sangat mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain min hadits Abi Sa'id al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berkata, ikhtasamatil jannatu wan nar. Pernah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, terjadi dialog atau terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Semua ini beliau sebutkan dalam penetapan dalil bahwa surga dan neraka telah tercipta. Faqalatil jannah, surga berkata, ya Rabbi, ma laha innama yadukhuluha du'afa'un nas wa saqatuhum. Wahai Rabb, kenapa aku atau surga hanya dimasuki orang-orang yang lemah dan orang-orang yang dianggap rendah? Waqalatil nar, sedangkan neraka berkata, ya Rabbi, ma laha yadukhuluha al-jabbarun wal-mutakabbirun. Kenapa aku dimasuki oleh orang-orang yang sombong dan para pembangkang? Faqala, maka Allah Azza wa Jalla berkata, anta rahmati usibu biki man asya'u, wa anta azabi usibu biki man asya'u, وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْءُهَا. Allah kemudian menghakimi dan menengahi di antara surga dan neraka, dan Allah mengatakan, engkau wahai surga adalah rahmatku, dan aku merahmati atau memberikan rahmatku pada siapa yang aku kehendaki, dan engkau wahai neraka adalah azabku, dan aku akan mengazab siapa yang aku kehendaki, dan bagiku berhak untuk memenuhi kalian semuanya. Hadis ini menunjukkan pertama, barakallahu fikum, bahwa surga dan neraka telah tercipta. Yang kedua, menunjukkan kudratullah azza wa jalla, surga dan neraka bisa berbicara. Dan ini bukan hanya di dalam hadis, bahkan di dalam neraka, di dalam Al-Qur'an ada. Di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang neraka yang terus dilemparkan di dalamnya manusia dan jin, sementara neraka terus berkata hal min mazid, apakah ada tambahan, dan seterusnya. Juga di dalam hadis ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa kebanyakan penghuni surga adalah du'afa'un nas, orang-orang yang dianggap rendah status sosialnya, orang-orang yang lemah, lemah dalam artian barakallahu fikum di mata kebanyakan orang. Wa illa sebenarnya Rasulullah mengatakan laisal qawiyyu bis-sur'ah, laisal syadidu bis-sur'ah, wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat orang yang menang dalam pergulatan, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah ketika dia marah. Kuat iman. Namun yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang lemah menurut pandangan kebanyakan orang. Itulah penghuni surga. Adapun penghuni neraka mayoritasnya adalah al-jabbaruna wal-mutakabbirun, para pembangkang dan orang-orang yang sombong dari kebenaran, yang sombong dari al-haq. Iyadan billah. Wa fi sahihain min hadith ibn Umar anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. Dari hadith Ibn Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah neraka mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia berkata, wahai Rabb, akala ba'di ba'wan, aku telah memakan satu dengan yang lainnya, karena panasnya. Maka Allah azza wa jalla mengizinkan kepadanya dua kali menghembuskan nafasnya, satu kali di musim panas dan satu kali di musim dingin. Di dalam riwayat lain ada tambahan, fa ashaddu ma tajidunahu min al-buruda min nafasiha, maka dingin yang kalian rasakan, kedinginan yang sangat yang kalian rasakan di musim dingin itu adalah hembusannya, dan panas yang sangat panas yang kalian rasakan di musim panas itu juga adalah hembusannya. Begitulah neraka jahannam, na'udhu billah. Wa rawal Layth bin Sa'ad an Muawiyah bin Salih an Abdullah bin Bashir wa raf'al hadith. Hadith-hadith yang seperti ini kadang-kadang tidak diterima oleh orang yang selalu mendahulukan akal. Mana mungkin neraka bisa berbicara? Mana mungkin surga bisa berbicara? Kenapa dia berkata demikian? Karena dia selalu mengandalkan akalnya yang pendek dan tidak mau kembali kepada Al-Quran. Surga dan neraka termasuk alam gaib. Semut yang di alam dunia berbicara. Padahal sampai sekarang kalau burung banyak yang bisa berbicara, tapi semut, pernah kalian dengar berita ada yang ternak semut sampai bisa berbicara? Semut. Begitu pasukan Sulaiman, Nabi Sulaiman dan pasukannya lewat, Semut berkata kepada teman-temannya, "Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yashurun." Fatabassama dhahikan min qawliha. Semut berkata kepada teman-temannya, "Cepat kalian masuk ke dalam lubang kalian. Nanti kalian terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya dan mereka tidak merasakannya." Nabi Sulaiman pun tertawa dan tersenyum mendengar ucapan semut. Semut ini padahal di dunia. Kadang ada orang mengatakan, masa iya surga dan neraka kok berdialog, neraka kok mengeluh, apa urusannya? Ini sudah alam gaib, alam akhirat. Enggak usah mikirkan itu. Semut yang berbicara dan didengar suaranya oleh Nabi Sulaiman. Dan itu tidak ada satupun yang dapat mengingkarinya kecuali kalau dia mengingkari Al-Quran. Nabi Sulaiman tertawa. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sebelumnya burung hudhud, ketika Nabi Sulaiman menyiapkan pasukan, dia pun mengatakan, "Ma liyala aral hudhuda an kana minal ghaibi. Law adzibannahu adzaban syadidan aw la adzbahanna. Aw la ya'tiyanni bisulthanin mubin." Setelah dia membariskan pasukannya, Nabi Sulaiman merasa kehilangan burung hudhud. Beliau bertanya, "Di mana burung hudhud?" "Sepertinya dia adalah gaib. Saya akan mengazab dia atau akan menyembelih dia kecuali kalau dia membawa alasan yang kuat atas ketidakhadirannya." Tiba-tiba datang burung hudhud dan berkata, dia pun kemudian memberikan alasan kepada Nabi Sulaiman bahwa dia baru saja datang dari negeri Saba dan aku melihat mereka dirajai dan dikuasai oleh seorang wanita dan dia diberikan kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Hudhud berbicara. Ini barakallahu fikum, sehingga berarti apa yang kita baca ini, surga dan neraka berdialog, surga berbicara, neraka berbicara, bukan hal yang mustahil. Toh ini alamnya akhirat. Ternyata di dunia barakallahu fikum sudah ada. Sudah ada barakallahu fikum di dalam Al-Qur'anul Karim. Semut berbicara dan ada di dalam Al-Qur'an. Semut berbicara, burung hudhud berbicara di hadapan Nabi Sulaiman dan didengar oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, sehingga tidak ada peluang untuk mengingkari hadis ini kecuali kalau orang memang pengekor hawa nafsu. Wa rawa Al-Laits bin Sa'ad, dan diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad, an Muawiyah bin Salih, an Abdullah bin Bashir, wa rafa'a al-hadith. Rafa'a al-hadith artinya beliau meriwayatkannya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rafa'a al-hadith bukan mengangkat hadis. Artinya hadis marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min yawmin illa wal jannatu wan naru yas'alan. Tidak ada satupun hari berlalu kecuali surga dan neraka bertanya. Taqulul jannatu ya rabb qad taaba thamari. Surga selalu berkata, wahai Rabb, qad taaba thamari. Sudah matang buah-buahan yang ada di dalamku, yang ada padaku. Sudah saatnya dimakan dan dikonsumsi. Wattaradat anhari, dan sungaiku pun telah mengalir. Wastaqtu ila awliyai, dan aku telah merindukan penghuniku atau wali-waliku ya Allah. Faj'al ilayya bi ahli, fa'ajjil ilayya bi ahli. maka segerakan ya Allah para penghuniku untuk masuk, untuk memasukiku. Subhanallah. Apa yang perlu diragukan dari hadis ini? Enggak ada satupun yang perlu diragukan bahwa Allah berbicara. Justru di sini adalah faedah yang amat besar yang kita ambil, bahwa ternyata ketika seorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, surga selalu berdoa dan surga merindukan kedatangan dia, dan surga selalu meminta kepada Allah, ya Allah, percepat dia masuk ke memasukiku. Ya Allah, aku sudah merindukannya. Faedah yang sangat mulia. Wa taqulun nar, adapun neraka berkata, ishtadda harri, panasku sudah melampaui batas. Wa ba'uda qa'an, dan aku pun semakin dalam dan semakin sempit. Wa 'azuma jamal, dan bara sudah terlalu besar di dalamku ya Allah. Fa'ajjil 'alayya bi ahli, maka segerakanlah para ahli neraka untuk masuk kepadaku. Al-kuffar wal mujrimin, terus didoakan oleh ahlun nar, oleh neraka, agar segera masuk ke dalamnya. Demikian pula surga, selalu berdoa kepada Allah agar cepat mendapatkan penghuni. Wa fi sahihil Bukhari min hadithi Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, بينما أنا أسير في الجنة وإذا بنهر في الجنة حافته قباب الدر المجوف قال قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فضرب الملك الملك بيده فإذا طينه المسك الأذفر. Di dalam Sahih al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala aku berjalan di dalam surga, tiba-tiba aku mendapatkan sungai di dalam surga, aku melintasi sungai di dalam surga, dan pinggirannya adalah kubabud dur, terdiri dari kubah-kubah yang terbuat dari mutiara-mutiara yang melingkar. Aku pun berkata, ma hadza ya Jibril, bangunan apa ini wahai Jibril? Qala, atau apa ini, sungai apa ini wahai Jibril? Qala hadzal kautsar, Jibril menjawab, ini adalah kautsar yang diberikan oleh Allah kepadamu. Inna a'tainakal kautsar. Fadharaba al-malak malaku biyadihi, malaikat kemudian memukulkan dengan tangannya. Fa idza tinuhul miskul adfar, dan ternyata tanahnya, landasannya adalah misk. Parfum yang paling harum adalah misk al adfar. Subhanallah. Ini anharu jannah, sungainya, anharnya, sungainya, airnya terdiri dari khamr ladzatil lisyaribin, khamr yang lezat diminum, dari susu, dari air putih, dari madu. Sementara tanah sebagai landasannya adalah misk, dan pinggirannya hafatah, pinggirannya adalah kibabud durril mujawwaf, mutiara-mutiara yang melingkar. Keindahan apa yang kurang di dalam surga? وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ودارا فقلت لمن هذا. Kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم, aku pernah masuk surga. Kalau belum tercipta, apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Semua ini menunjukkan bahwa surga telah tercipta. Dan aku melihat di dalamnya qasran wa daran. Satu, aku melihat singgasana dan rumah. Aku pun bertanya, singgasana siapa ini wahai Rabb? Faqila li rajulin min Quraisy, Lalu dijawab bahwa ini adalah singgasana dan tempat tinggalnya orang atau satu orang lelaki dari Quraisy. Farajautu an akuna anahu. Kata Rasulullah, aku pun berharap mudah-mudahan ini adalah tempat untuk saya. Faqila li Umar ibn al-Khattab. Dan ternyata jawabannya atau dijawab bahwa itu adalah singgasana yang Allah siapkan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belum meninggal sudah disiapkan singgasana, sudah disiapkan tempat khusus oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surga. Sementara Syiah melaknatnya. Pantas bila ukul gak punya akal. Belum meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan untuknya singgasana dan tempat khusus di dalam surga. Sementara Syiah menganggapnya kafir dan melaknatnya. Na'udzubillah. Akhbath minal Yahudi. Lebih jahat pemahaman mereka dari orang Yahudi. Naam. Falaula ghairataka ya Umar ya Aba Hafs ladakhal. Kata Rasulullah, kalau seandainya aku enggak ingat bahwa aku enggak ingat cemburunya engkau wahai Umar, aku ingin memasukinya. Rasulullah penasaran. Ingin tahu di dalam singgasana apa isinya dan bagaimana di dalamnya. Tetapi Rasulullah takut untuk memasukinya karena ingat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pencemburu berat, menjaga perasaan. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama mura'atu syu'uril muslimin. Anjuran untuk menjaga perasaan saudara kita. Anjuran untuk menjaga perasaan teman kita. Jangan hanya kita saja yang minta dijaga perasaannya, tapi kita juga menjaga perasaan orang lain. Jangan kita minta dijaga perasaannya, tapi kita seenaknya menyindir dan menyinggung orang. Jagalah perasaan. Kata Rasulullah, aku sangat berkeinginan untuk memasuki dan ingin melihat apa yang ada di dalam singgasana dan apa yang ada di dalam rumah tersebut. Tetapi aku ingat cemburunya engkau wahai Umar. Faqala fabaka Umar. Umar pun menangis. Begitulah orang yang baik, orang yang saleh. Ketika dia diberi kabar gembira, ketika dia diberi pujian, semakin gemetar dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin GR dan semakin bertingkah. Wa qala au yugharu alayka ya Rasulullah. Rasulullah Umar kemudian berkata, wahai Rasulullah, apakah pantas saya cemburu pada orang seperti engkau? Engkau adalah orang tua kami. Engkau adalah ayah kami. Apa pantas orang seperti Umar cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis melihat bagaimana perlakuan dan bagaimana penghormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar. Saya ingin memasukinya, tapi aku ingat cemburunya dan aku menjaga perasaan. Umar bin Khattab menangis dan mengatakan, apakah pantas orang seperti saya ya Rasulullah untuk cemburu pada engkau? Begitulah keadaan orang saleh, saling menghormati satu dengan yang lainnya dan saling menjaga perasaan. Wa sayati hadisu Bilal wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dakhaltul jannata illa sami'tu khashkhasataka baina yadayya wa ghairu dhalika min al ahadith allati ta'ati insyaallah ta'ala. Dan akan datang hadis Bilal bin Abi Rabah dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah aku masuk surga kecuali aku mesti mendengar suara khashkhashatak, baina yadayya, suara pedang di depan saya. Ini di dalam nanti akan pembahasan, ada pembahasannya hadis ini. Ataupun hadis-hadis yang lainnya, kata Rasulullah, aku tidak pernah masuk surga wahai Bilal kecuali mesti saya mendengar di hadapan saya suara engkau sedang membawa senjatamu, suara orang yang sedang membawa pedang. Subhanallah. Masih hidup. Sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Padahal beliau kita tahu sendiri dia adalah mantan budak. Tetapi memang begitulah Islam. Wa qala Abdullah bin Wahab anba'ana Muawiyah bin Shalih an 'Isa bin 'Asim an Zir bin Hubaysh an Anas bin Malik qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح. Dari Anas bin Malik beliau berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami pada suatu hari. Summa madda yadahu summa akhara. Tiba-tiba di dalam salat beliau menjulurkan tangannya ke depan dan menariknya kembali. Falamma sallama qila lahu ya Rasulullah. Tatkala beliau selesai salat atau salam, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, laqad sana'ta fi salatika syai'an lam tasna'hu fi ghairiha. Ya Rasulullah, kami melihat engkau melakukan sesuatu di dalam salatmu yang tidak pernah kami lihat engkau melakukannya dalam salat yang lain. Qala inni ra'aitul jannah. Rasulullah menjawab, aku melihat surga. Faraitu fiha daliyatun qutuha daniya daliyatan. Dan aku melihat di dalamnya ada tangkai yang sangat dekat kepada buahnya. Habbuha kadubba, bijinya seperti biji labu, seperti labu. Fa aradtu an atanawala minha. Aku pun ingin mengambilnya. Beliau melihat surga dan melihat buah sangat dekat dengan beliau, besarnya seperti labu, dan beliau ingin mengambilnya. Qala fa uhiya ilaiha an ista'khiri fasta'akhartu. Maka Allah mewahyukan kepadaku untuk menarik tanganku kembali, maka aku pun menariknya. Summa uritun nar, karena ternyata setelah itu diperlihatkan kepadaku api neraka. Baini wa bainakum, antara saya dan kalian. Hatta ra'aitu dhilli wa dhillakum, sampai aku pun melihat bayanganku dan bayangan kalian di dalam neraka. Fa'umatu ilaikum anista'akharu, maka aku pun mengisyaratkan kepada kalian agar kalian mundur. Fa'uhiya ilayya aqirhum, lalu Allah mewahyukan kepadaku, biarkan mereka para sahabat. Saya ingin mengisyaratkan kepada kalian agar kalian mundur karena neraka sudah sangat dekat. Namun ternyata Allah mewahyukan agar membiarkan kalian di tempat kalian. Fa innaka aslamta wa aslamu, karena sungguhnya engkau telah masuk Islam dan mereka juga telah masuk Islam. Wa hajarta wa hajaru, engkau telah hijrah dan mereka juga telah hijrah. Wajahatta wajahadu, dan engkau telah berjihad dan mereka juga telah berjihad. Falam arali alaikum fadlan illa bin nubuwah. Maka kata Rasulullah, aku tidak merasa sama sekali lebih utama daripada kalian kecuali karena saya sebagai nabi. Rendah hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, dikatakan di dalam ta'liqnya sahih. Kata Rasulullah, aku tidak melihat sama sekali perbedaan antara saya dengan kalian kecuali nabi, itu aja. Didekatkan kepada neraka dan aku melihat bayanganku dan bayangan kalian di dalamnya. Tidak ada perbedaan antara saya dan kalian kecuali nabi. Dan ini adalah tawadhu yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yamqila, fama mana'akum an ihtijaj an wujudihi al-ana bi qissati Adam wa dukhulihi al-jannah wa ikhrajihi minha bi aklihi min asy-syajarati wal istidlali biha fi ghayatil buhur. Kalau ada yang bertanya, kata beliau, kenapa kalian tidak berdalil atas wujudnya surga dengan sekarang ini dengan kisah masuknya Adam ke dalam surga dan dikeluarkannya darinya setelah memakan pohon, buah pohon, sedangkan atau padahal dalil ini sangat jelas. Qila, kata Imam Ibnul Qayyim jawabannya, al-istidlalu bidzalika wa in kana 'indal 'ammati fi ghayatil zuhur fa huwa fi ghayatil humum. Kata Imam Ibnul Qayyim, berdalil dengan kisah ini untuk menunjukkan wujudnya surga, memang kalau standar awam sangat jelas. Tetapi kalau standar keilmuan sangat ngambang, sangat tidak jelas. Likhtilafin nasi fil jannati allati askanaha Adam, karena adanya perselisihan manusia tentang surga yang dimasuki oleh Adam. Hal kanat jannatul khuldi allati yadkhulu al mu'minuna yawmal qiyamah, apakah surga yang dimasuki oleh Adam adalah surga kekal yang bakal dimasuki oleh kaum mukminin pada hari kiamat? Au kanat jannatun fil ard fi syurafiha, ataukah yang dimaksud adalah surga taman kebun yang ada di atas bumi yang paling indah? Wa nahnu nadhkuru man qala bihadha, dan kami akan sebutkan ulama yang berkata yang berpendapat seperti ini. Wa man qala bihadha, dan yang menyelisihinya. Wa mahtajja bihi kullu fariqin ala qawlihim wa ma radda bihi fariqul akhar alaihim bihaulillahi wa quwwatih. Dan dalil setiap ulama yang berkata dengan pendapatnya masing-masing serta bantahannya masing-masing dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kedua nanti, bab tentang perselisihan para ulama tentang surga yang dimasuki oleh Adam. Sekilas yang terbetik di benak kita ketika membaca kisah Adam adalah surga, surga satu. Tetapi ada pertanyaan, kalau memang surga yang dimasuki Adam adalah surga yang memang bakal dimasuki oleh mukminin pada hari kiamat, kok bisa iblis masuk ke surga? Kok bisa iblis berhasil menggoda Adam? Yang kedua, kalau memang surga adalah surga yang kekal, kan sudah tidak ada larangan apa-apa di sana. Yang ada silahkan kalian makan. Sudah tidak ada kewajiban, sudah tidak ada larangan, yang ada adalah kenikmatan. Tapi kenapa kok Adam masih dilarang makan salah satu buah surga? Apa jawabannya? Jawabannya nantikan di episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.